Bolak balik wesun cacat ngalek kaken riko apa ati nisun make tetep sing bisa apa tah mergo gedene welasun yang riko taker seprene riko make cangget ring dada sakat riko ninggal ison urip sun saya kaseksa marga welas iki make ono sing sanggup ison sing bisa kadung lalekaken riko merga kekawa jangkete rasa bolak balik wesun cacat nglalekaken riko apa ati nisun make tetep sing bisa apa tah mergo gedene welasun yang riko taker seprene riko make cangget ring dada sakat riko ninggal ison urip sun saya kesiksa merga welas iki make ono sing sanggup ison sing bisa kadung ngalekaken riko merga kegawa janggete rasa sakat riko ninggal ison urip sun saya kaseksa merga welas iki make ono sing sanggup ison sing bisa kadung lalekaken riko merga kekawa janggete rasa merga kekawa janggete rasa.